الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب kita masuki surah yang berikutnya Suratul Balad. Suratul Balad juga disebut Suratul La Uqsimu. Suratul La Uqsimu sebabkan karena ayat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala La Uqsimu bihadzal bani terdiri dari 20 ayat. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tafsir adalah suratun makkiyah tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Pada ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman لا أقسم بهذا البلد, dan ini adalah sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan al-balad. Dan yang dimaksud al-balad di sini adalah Makkah. Para ulama menyebutkan ijma' para ahli tafsir bahwa yang dimaksud al-balad di sini adalah al-baladul haram, yaitu Makkah. Lalu apa makna la uqsimu bihadzal balad? La ini khilaf. Khilaf dalam hal bacaan, khilaf dalam hal maknanya. Jumhur al-qurra mereka membaca la seperti la nafiyah, la uqsimu bihadzal balad, dengan lam dan alif. Namun dalam qiraah Al-Hasan Al-Basri, demikian pula Al-A'mash, keduanya membaca tanpa alif, la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu, tanpa alif. Nah, dan bacaan yang masyhur, bacaan jumhur al-qurra dengan alif, la uqsimu bihadzal balad. Ini perselisihan dalam hal lafadznya. Demikian pula para ulama tafsir berselisih dalam hal maknanya. Apa makna la pada awal ayat ini? Yang masyhur, para ulama menyebut bahwa la di sini adalah la zaidah, la tambahan. Jadi maknanya adalah makna uqsimu bihadzal balad. La itu hanya sebagai tambahan dalam bahasa Arab. Ma mana'aka alla tasjuda, maksudnya ma mana'aka an tasjuda. Ma mana'aka alla tasjuda, ma mana'aka an tasjuda. La di situ zaidah, la tambahan. Nah, ini yang masyhur dari tafsirul ulama. Namun ada sebagian para ulama at-tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud la di sini adalah bantahan terhadap al-musyrikin yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mengingkari adanya kebangkitan. Seakan-akan Allah mengatakan laisal amru kama yaz'umun wa kama yahsabun. Ya, permasalahan kebangkitan tidaklah seperti yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Kemudian setelah itu Allah bersumpah uqsimu bihadzal balad. Naam. Namun yang masyhur sebagaimana yang kita sebutkan bahwa la di situ adalah la zaidah. Dan di sini al-mufassir disebutkan dalam tafsir al-muyassar aqsamallahu bihadzal baladil haram, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri haram yaitu Makkah, wa huwa Makkah, yaitu negeri Makkah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya menunjukkan bahwa pada makhluk tersebut ada keutamaan, ada kemaslahatan. Seperti halnya Makkah, Makkah merupakan salah satu negeri, dan bahkan negeri ini adalah merupakan tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat suci pertama yang memiliki berkah. Di sanalah terdapat Al-Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama dengan anaknya Ismail alaihi salam. Wa anta ayyuhan nabiyyu wa anta hillun bihadzal balad. Wa anta yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta ayyuhan nabiy, dan engkau wahai nabi hillun. Hillun yani halalun. Engkau halal bihadzal baladi, di negeri ini. Fi hadzal baladil haram, di negeri yang haram ini. Maksudnya apa? Tasna'u fihi ma syi'ta. Engkau melakukan sekehendakmu. Engkau melakukan sekehendakmu, apa yang engkau inginkan. Perhatikan ya ikhwan, ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tanda yang menunjukkan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah merupakan wahyu dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Negeri ini adalah negeri haram. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa anta hillun bihadzal balad. Surah ini adalah suratun makkiyah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah. Namun berita yang disampaikan adalah berita yang terjadi di masa yang akan datang. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi halal di negeri ini. Kapan itu? Fathu Makkah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa taala untuk menjadikan Makkah sebagai negeri yang halal, pada saat itu saja. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-baladul haram, Makkah, sebagai kota yang suci. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada Fathu Makkah, pada saat penaklukan kota Makkah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna hadzal balada harramahu Allah tabaraka taala yawma khalaqa as-samawati wal ard. Sesungguhnya negeri Mekah ini diharamkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak hari diciptakannya langit dan bumi. Fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. maka negeri ini tetap haram, ya, tetap saja menjadi kota suci. Nah, dengan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi negeri ini sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahilla al-qitalu fi li ahadin qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya sebelumku tidak dihalalkan bagi siapapun sebelum aku, tidak dihalalkan negeri ini. Dan sesungguhnya bagiku pun tidak dihalalkan kecuali saat min nahar, pada saat terjadinya Fathu Makkah itu saja. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa huwa haramun ila yaumil qiyamah bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka sekarang statusnya telah menjadi haram kembali, menjadi suci kembali, ya, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi ini berita tentang sesuatu yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memberitakan tentang sesuatu yang akan terjadi, yaitu pada peristiwa Fathu Makkah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tasna'u fihi masyita. Wa lam yuhallalahu illa sa'atan min nahar, dan tidak dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sesaat di siang hari. Wa fil ayati bisharatun lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi fathhi Makkah 'ala yadayhi. Dan di dalam ayat ini berita gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditaklukkannya Makkah melalui kedua tangan beliau. Wa halaha lahu fil qital, dan dihalalkannya beliau untuk berperang pada saat itu. Pada saat itu saja, pada saat Fathu Makkah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengharamkan kepada siapa saja termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah wa walidi wa ma walad. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan sumpah wa walidin wa ma walad, dan demi yang melahirkan dan apa yang dilahirkannya, demi yang melahirkan dan apa yang melahirkannya. Ay wa aqsama biwalidil bashariyah, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kakeknya manusia, wa huwa Adam alaihi salam, yaitu Adam alaihi salam, wa ma walada ay wa ma tanasala minhu min waladin, dan apa yang berkelanjutan dari generasi-generasi dari anak-anak keturunan Adam alaihi salam. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan pada tiga ayat sebelumnya yang merupakan sumpah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sesuatu yang dijadikan sumpah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi kabad. Kabad disebutkan dalam tafsir laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia fi syiddatin wa anain, dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan ana, yakni sulit, ya, berat, min mukabadatid dunya, dari menghadapi berbagai macam problem dalam kehidupan dunia. Asal makna kabad itu maknanya ta'ab, masyakkah, suatu yang sulit. Nah, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini dalam keadaan seperti itu. penuh dengan berbagai kesulitan, penuh dengan berbagai cobaan, ya, sehingga manusia sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan dunia ini, dia harus menghadapi berbagai macam problem dan kesulitan dunia, dimulai dari semenjak dia lahir, ya, dimulai dari semenjak dia lahir. Ketika dia lahir, dia menghadapi berbagai hal-hal yang menyulitkan. Keluar dari kandungan ibunya itu, keluar dalam keadaan sulit. Nah, itu kalau dalam posisi normal, ya, kadang-kadang posisinya kurang normal, sehingga kadang-kadang harus dilakukan dengan cara operasi untuk mengeluarkannya. Ini sulit. Setelah dia keluar, diputus lagi, ya, tali pusarnya dari ibunya. Kemudian setelah itu dia merasakan berbagai macam kesulitan di masa-masa penyusuan, kondisinya yang lemah, ya, kadang-kadang kelaparan, kadang-kadang naam merasa kesakitan dengan sesuatu karena kondisi bayi yang sangat lemah, kadang-kadang jatuh dan yang semisalnya. Kemudian setelah itu dia mulai beranjak dewasa, dikhitan, itu juga adalah merupakan hal yang menyulitkan. Nah, kadang-kadang dia menghadapi perasaan sedih, kadang-kadang lapar, ya, dan seterusnya sampai kemudian dia berhadapan dengan para pembimbingnya, dia belajar. Nah, kadang-kadang dia bertemu dengan seorang yang tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang dia bertemu dengan seorang pembimbing yang kurang beradab atau yang semisalnya. Nah, kadang-kadang dia bertemu dengan teman yang justru mengantarkannya kepada keburukan. Walhasil berbagai macam kesulitan sampai kemudian dia dewasa, ya. Kemudian setelah itu dia berkeinginan untuk menikah. Berbagai macam problematika dalam rumah tangga dia pun harus menghadapinya, ya. Lalu kemudian kadang-kadang terjadi kesalahpahaman suami istri, terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi karunia anak. Naam, kadang-kadang anak tersebut penuh dengan berbagai macam cobaan dan demikian seterusnya. Walhasil selama dalam kehidupan dunia begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi kabad. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan harus menghadapi berbagai macam resiko kehidupan berupa kesulitan dan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwan, kita sampai di ayat walaqad khalaqnal insana fi kabad. Allahu a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.